Siap melanjut lagi semua. Toh wakabar. Badai topan melanda hidupku, hanya kau yang mampu tenangkan hatiku. Saat semua di dunia hanya tanda tanya, kau memiliki semua jawabannya.